Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali berkumpul bersilaturahmi. Sekaligus kita juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama dengan pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah di akhirat. Dan kita tidak lupa bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afif, Pak Jagat. Kita melanjutkan bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrayn amin ya rabbal alamin. Wa in shalla al-imamu fil masjidi wal ma'mum kharij al-masjidi qariban minhu wa huwa 'alimun bi salatihi wa la ha'ila hunaka jaza. Wa in shallal imamu fil masjidi, kalau seandainya imam salat fil masjidi, di dalam masjid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wal ma'mumu kharij al masjidi, dan makmumnya ada di luar masjid. Imam di dalam masjid, makmumnya di luar. Qariban, dekat antara imam, antara masjid dengan makmum dekat. Jadi makmumnya di luar masjid, tapi di luar masjid dekat. Qarib. Qariban minhu, dekat dengan masjid. Wa huwa alimun, dan orang yang di luar masjid tadi, makmum, makmum yang di luar masjid tadi, alimun bisolatihi, dia tahu sholatnya imam. Dia bisa tahu gerakannya imam. Wala ha'ila hunaka, dan tidak ada ha'il, tidak ada penghalang di situ. Jaza, maka sholatnya sah. Al-halatu tsaniyah, ini keadaan kedua antara imam dan makmum. Kalau tadi yang pertama imam dan makmum ada di dalam masjid. Sekarang yang kedua, idza kana al-imamu fil masjidi wal ma'mumu kharijal masjid. Kalau imamnya ada di masjid, wal ma'mum, dan makmumnya kharijal masjid, di luar masjid. Walaysa bainahuma ha'ilun, dan tidak ada antara keduanya ha'il, penghalang. Jadi tidak ada tembok, tidak ada jalanan, enggak ada sungai, enggak ada ha'il yang menghalangi. Makmumnya di luar, imamnya di dalam masjid. Nah, antara makmum dengan masjid itu tidak ada penghalang. Tidak di belakang tembok, tidak di belakang sungai, tidak di belakang jalan, pokoknya dia tidak ada yang menghalangi. Posisi dia walaupun di luar masjid, dia tetap langsung bisa melihat kondisi sholat di dalam masjid. Itu maksudnya. Laisa bainahuma ha'irun, sahal ittida, maka sah berjamaah di situ. Berjamaahnya sah antara makmum yang ada di belakang. Sebagaimana kemarin kita contohkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita contohkan kemarin, ada beberapa orang yang sholatnya di luar. Entah karena malu, entah karena enggak enak, entah karena dia ngerasa kotor, entah karena dia ngerasa bau, entah karena dia ngerasa apa, agak ribet kalau masuk masjid, karena memang mungkin pekerjaan yang kotor. Di dalam masjid ada yang sholat berjamaah, di dalam masjid ada yang sholat berjamaah, cuman dia di luar, sholatnya di luar gitu. Jadi di dalam masjid ada berjamaah, cuman karena dia malu, enggak enak, atau mungkin lagi jagain dia punya harta, atau dia lagi jagain dia punya pos begitu, dia di luar masjid. Gitu. Kalau antara dia dan masjid itu dekat dan tidak ada penghalang, begitu, maka sholatnya sah. Sholat berjamaahnya si fulan yang di luar masjid sah, walaupun dia di luar masjid. Syaratnya tadi, yang pertama dekat, yang kedua tidak ada penghalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi. Sahal iktida, maka sholat berjamaahnya sah. Idza lam tajidil masafah. Nah, ini bahasa standar dekatnya, syarat dekat. Standar dekatnya berapa? Idza lam tajidil masafatu, selama jaraknya tidak melebihi, lam tazid, tidak melebihi jarak tersebut, ala salasimi'ati zira'in, ala salasimi'ati zira'in, 300 hasta. 300 hasta itu kira-kira 20 meter. Ya. Hasta itu kan sekitar 45. Satu hasta. 40 lah gitu ya. 40 kalau kita katakan 40 dikali di kali 300. Kira-kira segitu. 20 atau 40 meter lah gitu jarak. Mungkin jaraknya berapa soft tuh ya. Nah, itu termasuk dekat gitu. Wa tu'tabarul masafatu, dan jaraknya itu dihitung min akhiril masjid ala sahih, dihitung dari akhir masjid, bukan dari akhir jemaah. Kan tadi kondisinya ada jemaah di dalam masjid, katakanlah 3 shaf, 1, 2, 3. Nah, dari 3 shaf sampai ke depan masjid itu katakanlah jaraknya ada 5 meter atau ada 10 meter, itu enggak dihitung. Dihitung jaraknya itu dari akhir masjid, dari pintu depan masjid, dari luar. Jadi masjid berakhir di sini. Katakanlah ini masjid. Masjidnya berakhir di sini. Ini jemaahnya. Imamnya di sini, jemaahnya di sini. Di sini sampai sini kosong. Ini enggak dihitung nih. Enggak dihitung. Jadi jaraknya mulainya dihitung di sini nih. Jadi yang namanya 300 hastati dihitungnya di sini nih, di akhir. Nah, posisi dia di sini nih. Mungkin dia lagi jagain posnya, mungkin dia lagi jagain dagangannya, mungkin karena dia merasa kotor, mungkin karena dia merasa gak enak kalau dalam masjid, dia ada sholat di sini. Nah, jarak dari akhir masjid ke dia itu berapa? Kalau itu kurang dari 300 hasta, sholat berjamaahnya sah. Tapi kalau lebih dari 300 hasta, gak boleh sholat berjamaah. Sholat berjamaahnya terlalu jauh. Jadi syaratnya dekat. Nah, dekatnya tuh kurang dari 300 hasta atau 300 hasta. Jadi tidak boleh lebih dari 300 hasta. Nah, kemudian tidak ada penghalang. Wa tu'tabarul masafatu min akhiril masjid, dan jaraknya itu dihitung dari akhir masjid ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Li'anna al-masjida, karena yang namanya masjid, mabniyun lis-shalah, itu termasuk bagian daripada bangunan sholat. Dibangun untuk sholat. Fala yadkhul fil haddil fasil. Maka dia tidak tergolong, tidak termasuk kepada jarak penghalang. Jadi jarak penghalang itu dari akhir masjid. Iya, 40 kali 300. Iya, sekitar 120 meter. 120 meter ya. 120 meter itu bisa dapat 20 shaf. Ya, 20 sampai 30 shaf. Jadi itu kosong enggak apa-apa. Jadi jaraknya itu 120 meter. Jadi dari akhir masjid sampai ke tempat dia berdiri berapa jaraknya? Kalau jaraknya kurang dari 120 meter, sholat berjamaahnya sah. Tapi kalau lebih dari itu enggak bisa, begitu. Gitu ya. Itu namanya jaraknya. Itu yang dikatakan dekat, qariban. Jadi kalimat Syabi Syuja yang dimaksud dengan qariban, dekat, itu ya jaraknya 300 hasta atau 120 meter. 120 meter itu ya kira-kira dapat 20 shaf ya. Ya, gitulah. Enggak sih, enggak nyampe 20 shaf. Mana tadi? Lianna al-masjid mabniun, karena yang namanya masjid itu mabniun li shalah, emang tempat salat. Wala yadkhul, maka tidak masuk dalam bagian al-haddul fasil, jarak penghalang. Wusuwiratil mas'alatu fi asli raudah, wusuwirat. Wusuwirat, taknya tak mabut apa tak maftuha gitu. Suwirat. Enggak bisa, enggak boleh, jaraknya tidak boleh ada tembok gitu. Jadi ini syaratnya Pak Andi yang dirahmati Allah, orang sholat di luar masjid ngikutin jemaah yang ada di dalam masjid, sholatnya sah. Syaratnya dua. Pertama, jaraknya tidak melebihi 120 meter. Yang kedua, tidak boleh ada penghalang. Itu dua syaratnya. Gitu. Tak maftuha. Iya, berarti suwirat. Gitu. Wa suwiratil mas'alan tu, dan digambarkan masalah ini, diceritakan maksudnya. Wa suwiratil mas'alan tu, dan diceritakan masalah ini, fi asli rawdati, dalam kitab rawdatu talibin, bi ayyakifal ma'mumu, yaitu ma'mum berdiri fi mawatin, di tanah yang mawat itu tanah luas, tanah lapang, tapi tidak ada yang punya. Yang punya itu ya semua orang, dipakai untuk umum. Itu tak marbutoh. Kalau tak marbutoh itu kurang enak, taknya maftuha, karena nanti di bawahnya ada usawaroha gitu. Sebenarnya dua-duanya sih sama aja, mau tak marbutoh atau maftuha sama aja. Cuman yang lebih enak kalau kita bacanya pakai tak maftuha. Wasuwirat, dan digambarkan masalah ini, diceritakan masalah ini dalam kitab Raudhah dengan gambaran bahwa si makmum berdiri fi mawatin, di tanah lapang. Jadi habis masjid tanahnya lapang. Nah, si makmum berdiri di tanah lapang itu maksudnya tanah mawat itu tanah yang enggak punya orang. Jadi bukan, dia bukan di rumah orang, bukan di tanah milik orang, dia bukan di teras rumah orang, dia bukan di warung orang. Dia memang ada di tanah yang tidak punya tuan. Tanah umum, tanah yang dimiliki oleh semua orang. Tanah yang dipakai memang untuk fasilitas umum gitu. Itu yang digambarkan masalahnya oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Raudhatut Thalibin. Bi ayyakifal ma'mumu fi mawatin muttasilin, fi mawatin, di ardin, di tanah lapang yang tidak punya tuan, mutasilin, dan tanahnya langsung nyambung bil masjid, langsung nyambung ke masjid. Langsung nyambung ke masjid. Wasawaroha, nah gitu. Itu jadi kenapa enaknya tak marbutoh, karena habis ini wasawaroha. Jadi masalah itu digambarkan dalam kitab Raudhah, makmum berdiri di tanah lapang. Tanah lapang yang, ingat ya, mawat itu yang tidak punya tuan. Jadi disebutkan mawat itu untuk menunjukkan bahwa tanah ini emang tanah umum. Jadi tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun. Tanah yang dimiliki oleh umum, dipakai kemaslahatannya untuk umum, tidak dimiliki oleh siapapun. Jadi dia berdiri di situ. Gitu. Dan tanah tersebut langsung nyambung ke dalam, langsung nyambung ke masjid. Wasawwaraha fil minhaj, akan tetapi Imam Nawawi menggambarkan masalah ini fil minhaj, dalam kitabnya Minhajut Thalibin, bil mawati walam yashtaritil ittisal, dengan tanah lapang tidak punya tuan, walam yashtaritil ittisal, dan tidak disyaratkan nyambung gitu. Jadi yang penting dia di tanah yang tidak punya tuan, walaupun tidak nyambung langsung ke masjid. Ya mungkin setelah masjid ada jalan, habis jalan baru tuh tanah lapang. Berarti dia enggak langsung mutasil. Berarti syarat hailnya tuh menjadi masalah. Jadi kan dikatakan yang kedua, ada dua tadi syaratnya. Pertama, jaraknya dekat. Dekat itu 120 meter atau kurang daripada itu, enggak boleh lebih. Yang kedua, tidak ada penghalang. Nah, penghalang di sini beberapa Imam Al-Nawawi dalam kitab Minhaj tidak menggambarkan, tidak mensyaratkan adanya adanya bebas dari penghalang. Karena kalaupun dia ada di tanah yang tidak langsung nyambung ke masjid, itu sholat berjamaahnya tetap sah. Dia tidak langsung nyambung ke masjid. Walam yashtaritil ittisal. Tapi yang benar, bukan yang benar ya. Jadi pendapat yang dia pakai itu pendapat yang dalam raudhah, yaitu muttasilin bil masjid. Jadi dia tanahnya itu yang tidak bertuan itu masuk langsung nyambung ke dalam masjid. Wa ala adamil ishtirati, dan menurut pendapat yang tidak disyaratkan nyambung ke dalam masjid, tanah tersebut jarra ibn Rifah. Itu yang dipakai oleh Imam Ibnu Rifah. Jadi kalau ada jalanan itu tetap sah gitu. Dengan pendapat pertama enggak boleh kalau ada jalanan, kalau ada sungai, apalagi tembok, itu ha'il. Jadi pendapat yang dipakai oleh Imam Syekh Abi Syuja jadi pendapat resmi. Maka itu pendapat yang dalam kitab Raudhatut Thalibin itu lebih diutamakan, dikatakan sebagai pendapat yang lebih mazhab gitu. Pendapat mazhab, bukan yang ada dalam kitab Minhajut Thalibin. Wa ala adamil ishtirati, dan menurut pendapat yang tidak disyaratkan nyambung, tanahnya nyambung langsung, jarat nurifah, itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rifah. Qala an-Nawawi fi asli raudhati, Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Raudhatut Thalibin, walau waqafal ma'mumu. Nah, ini masalahnya beda lagi. Ini masalah baru. Walau waqafal ma'mumu, kalau seandainya makmum berdiri, fi syari'in, di jalanan. Ingat tuh ya jalanannya. Jalanan tuh ya jalanan. Ada orang lewat, motor, mobil, sepeda, orang jalan, orang lari. Di jalanan. Walau waqafal ma'mumu fi syari'in, kalau seandainya makmum berdiri di jalanan, muttasilin, tapi jalannya itu nyambung bil masjid, langsung nyambung ke masjid. Jadi habis masjid ada jalanan. Nah, dia berada di situ, di jalanan situ. Fahuwa kal mawati. Maka jalanan tersebut kal mawati ala sahih, itu dihukumi seperti tanah lapang yang tidak punya tuan. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Jadi sholatnya sah. Karena jalan tersebut intinya, jadi sebenarnya intinya itu bukan penghalang atau tidak. Intinya mawat atau bukan mawat. Mawat itu tanah yang tidak punya tuan. Nah, jalanan itu kan tanah yang tidak dimiliki oleh siapa-siapapun. Jalanan itu ya tanah yang dipakai untuk kemaslahatan umum. Maka dia posisinya itu seperti mawat. Karena dia mawat dan langsung mutasil ke dalam, langsung nyambung itu ke masjid. Seakan-akan dia berdiri di lapangan yang berada di luar masjid yang langsung nyambung ke masjid gitu. Jadi kalmawat. Jadi itu penting mawat, karena nanti ada masalah kalau orang sholat di tanah yang ada tuannya, di teras orang gitu. Jadi jalanan, kalau sholat di jalanan gitu ya, yang jalanannya langsung mutasil ke masjid, maka sholatnya sah gitu. Walau kana al-fadha'u alladhi waqafa fihi al-ma'mum muttasilan bil masjid. Kalau seandainya al-fadha', lapangan, tanah, alladhi waqafa fihi al-imam, waqafa fihi al-ma'mum, yang mana tanah itu di berdiri makmum di situ. Kalau seandainya tanah lapang yang mana makmum berdiri di situ muttasilan, itu nyambung bil masjid, langsung nyambung ke dalam masjid. Jadi habis masjid ada lapangan, dia sholat di situ. Wa huwa mamluk. Tapi tanah lapang tersebut mamluk. Mamluk itu dimiliki oleh orang. Ada yang punya gitu. Ada tuannya, mamluk. Mana tadi? Fahal hukmuhu hukmul mawat. Apakah hukum tanah lapang tersebut yang dimiliki oleh orang itu hukumnya sama seperti hukum mawat? Hukum mawat itu hukum lapangan umum, lapangan yang tidak dimiliki oleh siapapun, amla atau tidak. Jadi kalau tadi lapangan yang umum, tempat maslahat orang, artinya tidak dimiliki oleh siapapun, sholatnya sah, kan gitu. Sholat berjamaah sah antara dua, antara ada yang mensyaratkan muttasil langsung nyambung, ada yang tidak mensyaratkan langsung nyambung. Yang penting jaraknya dekat gitu. Itu kalau tanahnya tanah tidak bertuan, tanah yang tidak ada yang punya. Bagaimana kalau tanah yang di depan masjid itu ada yang punya? Ada orang, ada yang punya, milik Pak Haji Fulan misalnya gitu. Naqala fi rawdhat, nukila fi rawdhati, dinukil dalam kitab rawdhah anil Baghawi, dari Imam Al-Baghawi, annahu la yasihhu al-iktida, bahwasanya tidak sah berjamaah, tidak sah berjamaah, hatta tattasila sufuf, tidak sah berjamaah sampai safnya nyambung. Nah, gitu. Jadi kalau tanah itu ada tuannya, ada orangnya, ada yang punya, maka sholat berjamaahnya tidak sah. Syarat biar berjamaahnya sah, sofnya nyambung. Jadi kalau mawat tadi, mawat yang tidak punya tuan, sofnya nggak nyambung, nggak apa-apa, jaraknya kosong. Yang penting tidak boleh lebih dari 300 hasta, 120 meter tadi. Itu kalau tanahnya tanah yang tidak bertuan. Jadi jarak dari akhir masjid, dari pintu depan masjid tuh sampai ke dia tuh kurang dari 120 meter sholat berjamaahnya sah gitu. Kalau dia berdiri di tanah lapang yang tidak punya tuan atau di jalanan yang langsung mengarah ke masjid, karena jalanan hukumnya sama seperti arbu mawat. Nah, ini sekarang kondisinya kalau tanahnya punya tuan, tanahnya tuh ada yang punya. Nah, tanah ada yang punya, sholat berjamaahnya nggak sah, kecuali sofnya nyambung. Jadi dari akhir masjid sampai dia, sampai posisi dia berdiri itu ada sof. Ya sesuai dengan jaraknya. Kalau jaraknya 5 sof, ya 5 sof itu terisi semua. Itu syaratnya kalau itu adalah tanah yang punya tuan. Hatta tattasilu sufuf, sofnya nyambung semua. Wa kadza, dan begitu juga. Law waqafa ala sathin mamluk, kalau dia berdiri di sathin mamluk, sathin itu teras, ya teras rumah orang. Sathin mamlukin, teras yang dimiliki oleh orang, muttasil, yang terasnya itu muttasil. Nah ini biasa nih, terasnya langsung muttasil bi sathil masjid, langsung nyambung dengan teras masjid. La yasihul iktida'u, tidak sah berjamaah bihi, dalam posisi seperti itu tidak sah berjamaah. Hatta tattasila sufu, sampai sofnya nyambung. Sholat Jumat biasanya itu. Sholat Jumat teras orang langsung nyambung ke teras masjid. Beberapa orang nggak muat di dalam masjid, akhirnya sholat di situ. Nah, sholat di teras. Sholat berjamaahnya sah, nggak sah, karena itu teras orang. Kecuali sofnya nyambung. Nah, maka sofnya nyambung. Kalau sofnya nyambung, maka sholat berjamaahnya sah. Hatta tattasili sufu bi alla, syarat nyambung itu apa nih yang standar nyambung, bi alla yabqa bainal waqifina mawdhi'un yas'u waqifan, yaitu bi alla yabqa, tidak boleh tersisa, bainal waqifin, waqifin atau waqifain, oh bainal waqifain, tidak boleh tersisa antara dua orang yang berdiri saf depan dengan sof yang belakangnya itu, maksudnya gitu. Maudhi'un, satu tempat, ya sa'wa kifan, yang cukup untuk bikin satu sof lagi, satu orang berdiri lagi. Itu namanya nyambung. Jadi dari mulai akhir masjid sampai ke dia itu terus nyambung, ada sof. Nah, nyambungnya itu syaratnya tidak boleh ada satu garis atau satu tempat yang mungkin bisa bikin sof itu dilewati, nggak boleh. Berarti harus nyambung terus habis sof. Nah, dia langsung ada sof lagi, langsung ada sof lagi sampai nyambung ke teras rumah orang tersebut. Kalau itu tidak ada gitu, artinya kalau itu terputus, maka sholat berjamaahnya nggak sah tuh. Yang di terasnya yang nggak sah ya, bukan yang nyambung, yang nyambungnya sah, tapi yang di teras itu nggak sah karena terputus. Jadi syaratnya kalau itu di tanah orang itu harus sofnya nyambung. Nah, bagaimana yang disebut nyambung? Antara dua orang berdiri tidak boleh ada space yang kosong di mana cukup untuk bikin satu soft tapi ditinggalin. Itu namanya terputus. Jadi nyambung tuh benar-benar antara satu soft terus tidak ada soft yang kosong. Itu namanya nyambung. Kama law kana fi darin mamlukatin, sebagaimana kalaupun dia sholat di dalam rumah. Fidarin mamlukatin, di dalam rumah yang dimiliki oleh orang lain. Tapi rumahnya mutasilah. rumahnya nyambung bil masjid, nyambung langsung ke dalam masjid. Yushtaratul ittisal, disyaratkan adanya nyambung itu shaf. Biaya, bagaimana syarat nyambung kalau dia di dalam rumah? Biaya kifawahidun fi akhiril masjid, yaitu dengan ada orang yang berdiri, satu orang berdiri di akhir masjid. Muttasilan, kemudian orang yang berdiri di akhir masjid itu muttasilan shafnya nyambung. Bi'atabati dari, sampai depan rumah dia. Atabah itu terak depan pintu ya. Ambang, ambang pintu. Atabah itu ambang, ambang pintu. Jadi maksudnya dari mulai akhir masjid sampai rumah dia, atabatil bab, sampai depan rumah dia itu, dia sholat dalam rumah. Ada shaf yang terus nyambung. Bi'atabati dari, sampai depan rumahnya. Wa akhar, dan ada orang lain, fiddar, di dalam rumah, muttasilun bil atabah, dan orang yang dalam rumah shofnya juga nyambung ke orang yang ada di depan rumah gitu. Jadi pintu dia, dari pintu tidak ada lagi space untuk kosong, langsung bisa langsung nyambung shof gitu. Wa akhar, dan yang lain, fiddar, di dalam masjid, muttasilun, yaitu shofnya nyambung bil atabah, dengan ambang pintunya, dengan depan pintu. Bihaitsu la yakunu bainahuma mauqifu rajul, gitu. Yaitu dengan catatan la yakunu bainahuma, tidak boleh terjadi antara shof yang ada di atabah depan pintu itu dengan shof yang ada di dalam rumah itu, tidak boleh ada satu space untuk bisa berdiri. Kalau ada satu bisa berdiri, maka harus ada shof yang di situ. Tapi kalau nggak ada, berarti itu nggak nyambung. Jadi yang namanya nyambung itu benar-benar tidak boleh ada satu shof yang mungkin bisa didirikan, tapi dihilangkan. Itu namanya terputus. Jadi yang namanya nyambung itu gitu. Jadi benar-benar tidak ada tempat untuk bisa bikin shof, kecuali memang udah ada orangnya. Tapi kalau ada space untuk bisa bikin soft tapi orangnya enggak ada, nah itu yang dikatakan terputus. Bihaitsu la yakunu bainahuma mauqifu rajul, dengan catatan memang tidak ada tempat yang kosong antara orang yang di depan pintu dengan yang di balik pintu, yang di dalam rumah itu tidak ada soft yang, tidak ada soft yang kosong. Qala fi asli rawdati, imamnya mengatakan dalam kitab asli rawdah, wa ma zakaruhu fid dar, dan apa yang disebutkan, apa yang tadi disebutkan, diceritakan itu, fid dari, bagaimana kondisi sholat di rumah, fahuwa sahih, itulah yang sahih. Itu pendapat yang benar gitu ya, memang harus nyambung shofnya. Wa amma ma zakaruhu, sedangkan apa yang disebutkan dalam al-fadl, al-fadl itu tanah yang lapang tadi, tapi bukan mawat. Mawat itu enggak dimiliki oleh orang. Tapi ini fadl, tanah lapang tapi dimilikin begitu. Famuskilin, maka ini jadi masalah. Muskil itu bermasalah. Muskil itu maksudnya terdapat perbedaan pendapat. Jadi yang apa yang disebutkan tadi dalam rumah, emang begitu pendapat mazhab, harus nyambung. Dia di teras rumah orang, dia di dalam rumah orang, shofnya harus nyambung. Tapi yang jadi masalah itu kalau dia di tanah lapang, tapi tanah lapangnya punya orang. Begitu. Famuskilun, makitun, jadi masalah. Wayan bagi ayyakuna seyogyanya, ayyakuna fadho tersebut, tanah lapang yang dimiliki, yang punya orang itu, kalmawati, itu hukumnya seperti almawat. Mestinya begitu. Tadi kan disebutkan kata Imam Al-Baghawi bahwa tanah lapang yang dimiliki oleh orang sholatnya itu enggak sah, syaratnya harus nyambung, kan begitu. Tapi kalau di rumah ya emang harus nyambung, itu benar. Tapi kalau di tanah lapang milik orang, apa harus nyambung juga? Itu muskil begitu. Nah, kata Imam Nawawi, wayan bagi itu seyogyanya, mestinya begitu. Mestinya sih yang namanya al-fadho tetap dihukumi seperti al-mawat juga. Maka tidak ada syarat harus nyambung shofnya. Maksudnya begitu. Maksud imamnya begitu. Wayan bagi ayyakuna kalmawat. Dan itu disyaratkan, mestinya sih walaupun itu dimiliki oleh orang, tapi dia fadho, lapangan terbuka. Maka lapangan kal mawat, sama seperti tanah yang tidak punya tuan, tanah umum, berarti sholatnya sah walaupun shofnya tidak nyambung. Itu maksud perkataan Imam Nawawi begitu. Gitu. Hadza kulluhu, dan ini kondisi ini idza lam yakun ha'il, selama tidak ada penghalang, tidak ada penghalang, tidak ada tembok begitu. Fa in kana lil masjid jidarun, kalau seandainya masjid itu punya tembok, jidar, punya tembok nuzir, maka dilihat, di apa namanya, ditinjau. In kana lahu babun maftuh, kalau masjid, kalau tembok tersebut punya pintu yang maftuh, pintunya terbuka. Wa waqafa muqabilahu, dan orang makmum berdiri langsung di depan pintu, muqabil, berhadapan dengan pintu masjid itu, jaza, maka sholat berjamaah sah. Hatta law ittasala saffun bil muhadhi wa kharaju anil muhadhati jaza, sampai kalau ada orang yang sholat, hatta law ittasala, kalau seandainya safnya itu nyambung, saffun bil muhadhi, ittasala saffun bil muhadhi, nyambung itu saff bil muhadhi, dengan orang yang muhadhi, muhadhi itu langsung beririsan dengan pintu, jadi pas dia di pintu ini, tembok nih, tembok masjid, kemudian di sininya ada pintu, katakanlah pintunya di sini nih, ini pintu nih, ada orang yang berdiri di sini, gitu. Kalau ada orang berdiri di sini, shof yang di belakangnya yang sejajar dengan orang yang di pintu itu sah. Wa kharaju anil muhadzati jaza, dan orang yang di belakang ini, di belakang orang yang di pintu masjid itu kan tidak sejajar dengan orang yang ada di pintu, dia sejajarnya langsung menembok, jadi sob depannya itu malhail, menembok, menghalang, itu juga sah begitu. Paham gak, Fib? Bisa dipahami gak, Fib? Jadi ini tembok masjidnya tinggi nih, tembok masjid ini langsung masjid, nah di sini ada pintu nih, di sebelah sini nih, atau di sini, di manalah ada pintu gitu. Nah, ini di pintu syaratnya harus ada orang yang berdiri di sini. Untuk dikatakan orang yang di luar masjid itu berjamaah, di sini harus ada orang yang sholat. Al-muhadhi bil bab, orang yang sejajar dengan pintu ini gitu. Nah, di belakang dia itu kan ada shof nih, nyambung nih. Nah, walaupun itu shofnya nanti keluar daripada batasan pintu atau mungkin keluar dari tembok gitu, itu sholatnya tetap sah. Jadi orang yang di sini nih, posisinya di sini gitu ya, berarti kan depan dia tuh bukan shof, depan dia tuh tembok, atau depan dia bukan tembok, malah sawah kan gitu, samping masjid. Karena ada satu orang di pintu sini, maka sholat yang di shof belakang tembok tuh sah, walaupun dia keluar dari muhadhi. Dia tidak sejajar dengan orang yang sejajar dengan pintu tembok masjid tersebut. Begitu. Itu maksudnya. Mudah-mudahan paham, Fib, ya. Itu yang dimaksud. Walid lawittasara soffun bil muhadhi wa kharuju anil muhadah jaza. Wa in lam yakun fil jidari bab. Kalau seandainya di tembok masjid itu enggak ada pintunya. Nih, kita bentar lagi. Tanggung. Kalau seandainya di pintu itu tidak ada apa namanya, tidak ada pintunya. Wa in lam yakun fil jidari babun, kalau seandainya di tembok tersebut tidak ada pintu. Au kana, atau ada pintunya, walam yakif bihi dhahihi, dan akan tetap. Jadi kalau seandainya tembok masjid enggak ada pintunya, atau ada pintunya, walam yakif bihidaihi, dan tidak ada satu orang pun yang berdiri di situ. Fasahihul ladhi alihil jumhur, maka pendapat yang sahih yang dipakai oleh kebanyakan ulama Syafi'i, annahu la yasihul iktida'u bih, sholat berjamah di belakang tembok itu enggak sah. Kenapa? Karena tidak ada yang nyambungin gitu. Enggak ada yang nyambungin, atau ya tadi enggak ada pintunya. Wa in kana al-ha'ilu ghairu jidar, kalau penghalang itu bukan tembok. Wa in kana al-ha'ilu ghairu jidaril masjid, kalau seandainya penghalang itu bukan tembok masjid. Jadi bukan tembok masjid yang jadi penghalang. Lam yasih al iktida, maka sholat berjamaahnya tidak sah. Bila khilaf, tanpa ada perdebatan. Jadi yang jadi penghalang bukan tembok. Ya, jalanan tadi, kemudian sawah, kemudian sungai. Jadi yang jadi penghalang itu bukan tembok. Kalau tembok masih bisa jadi sah, syaratnya apa? Ada pintunya. Pintunya terbuka dan di pintu itu ada orang yang sholat. Ada orang yang bikin soft gitu. Tapi kalau yang penghalangnya bukan tembok, sholatnya nggak sah. Walau kana babul masjid mughlaqan. Kalau seandainya pintu masjid yang tadi itu mughlaqan, itu ditutup. Ay muskiran. Atau muskir, saya nggak tahu nih artinya muskiran maksudnya apa. Tapi maksudnya ini dikunci, benar-benar dikunci. Mughlaqan dikunci ay muskiran. Imma bisakratin. Mungkin maksudnya musammaron, dipaku. Imma bisakratin wa yu'abbaru anha bidhabbah. Dan istilahkan dengan dhabbah. Dhabbah itu ya itu kayak semacam paku. Fi ba'dil bilad, di sebagian negara disebut dengan dhabbah, dipaku gitu. Pintunya ada, cuman pintunya ketutup. Entah itu ditutup pakai gembok atau ditutup pakai paku. Au bighalin au kufl, kan gitu. Au bighal atau bighal atau kufl. Kufl itu gembok. Berarti maksudnya ini dikunci, benar-benar dikunci pakai gembok. Wanahwi atau sejenisnya. Wanahwi dzalika atau sejenis hal tersebut. Jadi maksudnya digembok begitunya. Fuhukmuhu hukmul jidar. Maka hukumnya sama seperti tembok. Jadi sholat di belakang situ nggak sah. Kenapa? Karena ada penghalang. Temboknya itu tidak ada pintunya. Pintunya ada tapi digembok gitu. Maka pintu tersebut hukumnya sama seperti tembok. Jadi setelah itu tidak boleh ada shof lagi. Enggak sah berjamaah di situ. Fala yasihul iktida'u bihi, maka tidak sah berjamaah di situ ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Wa in kana babul masjid mardudan. Kalau seandainya pintu masjid itu mardudan faqat. Mardudan itu kebuka, ketutup, kebuka, ketutup, begitu namanya mardudan. Kebuka kebuka tutup, jadi nggak digembok dia, nggak kekunci, cuman kebuka kadang ketutup gitu. Au kana bainahuma syubbab, jadi pintunya tuh nggak kebuka, cuman ketutup, kebuka, ketutup, kebuka, ketutup, kebuka. Atau nggak ada pintunya, wa kana bainahuma syubbab, cuman ada syubbab. Ada syubbab tuh jendela. Jendela sama pintu beda tuh. Jendela orang nggak bisa masuk, tapi kalau pintu orang bisa masuk. Jadi cuma ada jendela. Wal ma'mum ya'lam intiqalatil imam. Dan makmum yang di belakang tembok tuh tahu gerakan imam karena ada jendela tadi. Itu bukan pintu ya, tapi jendela gitu. Fa wajhani, maka ada dua pendapat. Jadi di tembok masjid itu ada pintu, cuman pintunya kebuka, ketutup, kebuka, enggak kebuka terus-terusan, kebuka, ketutup, kebuka, ketutup. Kan ada tuh ya tembok masjid, pintunya tuh pakai geseran per. Yang kalau kebuka dia tutup lagi, kebuka tutup lagi. Atau enggak ada pintu itu, cuman ada jendela. Dari jendela itu makmum bisa ngelihat tuh posisi gerakannya imam. Fa wajhani, maka ada dua pendapat. Al asahu, yang pendapat yang paling sahih, la yasihul iktida, itu tidak sah berjamaah di situ, enggak sah. Li annal bab yamna al musyahadah, karena pintunya menghalangi orang untuk musyahadah, untuk menyaksikan imam. Jadi pintunya tidak mutlak terbuka terus-terusan, jadi kadang tertutup, maka itu jadi pemutus berjamaah. Wa syubbak, dan jendela itu yamna'ul istitra, kalaupun ada jendela kebuka begitu ya, tapi jendela itu yamna, itu menghalangi kita al istitra. Istitra itu masuk keluar masuk. Jadi jendela dengan pintu itu beda. Kalau pintu orang bisa langsung masuk, bisa langsung nafid, langsung masuk ke dalam situ. Tapi kalau jendela enggak bisa. Maka itu jendela walaupun terbuka terus-terusan tidak bisa menjadi penyambung antara shaf yang di dalam masjid dengan yang di luar masjid. Salat berjamaah yang di luar masjid itu enggak sah. Naam, iya, qala al-Baghawi, kata Imam Al-Baghawi, law kana al-babu maftuhan, kalau seandainya pintunya terbuka. Kalau seandainya pintunya terbuka halat taharrumi ketika takbiratul ihram bisolati ketika salat fan ghalaqa fi athna'i shalah kemudian tertutup ketika salat lam yadur, maka itu tidak masalah. Kadza dzakaruhu fi fatawih, itu yang disebutkan oleh Imam Al-Baghawi dalam kitab fatwanya. Jadi kata Imam Al-Baghawi, pintu yang terbuka tertutup itu salat berjamaah masih sah. Syaratnya apa? Ketika takbiratul ihram, ketika dia takbiratul ihram, pintunya terbuka. Ketika dia takbiratul ihram, pintunya terbuka. Tapi kalau pas takbiratul ihram pintunya tertutup, nah gitu. Takbiratul ihram imam makmum tentunya, dia nih yang ada di belakang tembok itu gitu. Wallahu taala alam, wallahu alam, mudah-mudahan ada manfaatnya, insyaallah kita lanjutkan besok hari Kamis gitu ya. Ini posisi kondisi di mana imam dan makmum ada di luar, imam dalam masjid, makmum di luar masjid. Besok insyaallah posisi imam dan makmum sama-sama di luar, di luar masjid. Insyaallah di pertemuan besok hari mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan bisa dipahami Bapak Ibu yang dirahmati Allah, teman-teman yang dirahmati Allah. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan bagi para asatidz, bagi para tokoh masyarakat, bagi para kiai ajengan yang mengikuti kajian ini baik live atau rekaman dan menemukan ada kekeliruan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksiannya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Saya sangat senang sekali jika mendapatkan koreksi yang tersebut, sebagaimana saya juga sudah mendapatkan koreksi yang tersebut dari banyak teman-teman yang sudah mengikuti sebelumnya. Adzanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.